Betapa peritnya hidupku tanpa belayan kasih dan sayangmu. Sejak kecil tiada ku rasa sentuhan jejarimu. Kemana perginya dirimu, ibu? Kau menghilangkan diri dariku, terdiam sepi jiwa kecilku. Hilangnya ihsan dirimu, apalah salah dosa diriku, terbuang tanpa pembelaanmu. Aku tiada ku mengerti mengapa kau sekejam ini. Ku lalui hidup tanpa kehadiranmu, ibu. Ketahuilah suara ombak itu ada. Tiada ku mengerti mengapa kau sekejam ini. Ku lalui hidup tanpa kehadiranmu, ibu. Ketahuilah suara ombak itu ada. Sejak kecil tiada ku rasa sentuhan jejarimu. Kemana perginya dirimu, ibu? Kau menghilangkan diri dariku, terbiar sepi jiwa kerilku. Hilangnya ihsan dirimu. selamatkanlah ia dari azab-Mu. Berilah petunjuk padanya selalu. Ku panjatkan doa padamu ya Allah, ampunilah segala dosa ibu. Selamatkanlah ia dari azab-Mu. Berilah petunjuk.